Besok kami mau ngobrol-ngobrol sama dia. Anak saya suruh cari oksigen, alat oksigen untuk ukur supaya nanti tahu kalau udah ini ya pasang oksigen. Karena kalau kurang sesak napas. Jadi aku sering kali berasa sesak napas. Apa kalian lagi ngeliat kelakuan kalian bengkok-bengkok tambah sesak lagi. Kalau ngeliat anakku parah-parah semua, mungkin bukan sesak, berhenti aku bernapas. Ya. Jadi ya mesti prepare. Saya mesti tahu dan memperbaiki bagaimana supaya saya bisa baik. Karena apa? Pompa saya dia turun. Dulu 1920 antara itulah 1920-21. Sekarang 19 turun sampai 15 pernah. 15-19. Tapi kalau turun 10-5. 5-0. Ah, 0 taulah kau. Kemarin rapat sama teman-teman kau. Apa terpanggil teman lagi kita kumpul-kumpul. Pak, please. Apa advice dokter? Jantung buatan. Tapi kalau jantung buatan pusing aku. Karena itu kabelnya keluar pasang baterai di sini. Ya. Jadi di luar baterainya. Setiap 12 jam charging. Udah kayak HP aja kan. Salah-salah charging gak ada lagi kontak ke sorga. Tapi kurasa aku bisa nyaingin pendeta yang di Nigeria itu kan. Yang punya nomor telepon Tuhan. Aku telepon jantung asli kan. Langsung telepon kali. Cuma dia bilang faktor infeksinya 10-20%. Saya bilang saya ini jangan you harap saya gak ke Kalimantan. Jangan you harap saya gak ke Papua. Saya pasti pergi. Udah pasti keringet nanti kan jalannya. Nah kalau keringet sut masuk situ kena infeksi lagi. Kemudian transplantasi jantung. Masih pro kontra lah. Tapi kemudian teman istri saya bilang. Transplantasi pertama you mesti punya udara bersih. You mesti tinggal di Eropa. Lumayan bersih. Kalau you tinggal di Indonesia. You mesti makan satu pil untuk imunnya itu penahannya gitu ya. You tahu berapa? 1.000 US dollar per satu makannya satu hari. 1.000 itu berapa? Halo? 13 juta kan? Satu hari. Jadi kalau kumakan itu, makanan termahal se-Indonesia. Big man sirait. Satu hari 13 juta. Makanya si enak. Mengadakan makanan itu yang pusing. Ya. Semua sudah bilang, udahlah Pak, jangan dipikirin lah Pak, ini kan, itu kan, dan seterusnya. Banyak yang baik. Tapi saya selalu pulang bilang, jangan aja aku diskusi. Kalian yang diskusi, karena kalau aku yang kalian tanya, mati pun besok ya sudah mau diapain. Jadi kurang fair kalau kalian aja aku berdiskusi. Nah, kalian diskusi, kalian rasa itu perlu apa enggak, tanya side effect-nya. Ya, istri saya cuma mau ajak saya untuk tahu lagi, transplantasi jantung mau ketemu temennya kita ngobrol-ngobrol. Ya, oke, saya bilang. Kita mau tahu apa sih kan gitu ya. Nah jadi di dalam bagian seperti inilah saudara. Bagaimana hidup itu menjadi satu hidup yang harus kita perjuangkan. Karena buat saya yang penting adalah bahwa aku sudah mengenal dia. Kulakukan apa yang dia mau. Maka mati itu bukan lagi apa-apa. Karena apa? Dia akan memberikan kepada kita janjinya itu. Bertobat, dosamu diampuni, karunia roh diberikan kepadamu. Yaitu pimpinan roh sang benar itu. Karunia roh itu tidak melulu sama dengan kau berbahasa roh. Kalau kau anak luar, orang kafir bertobat, itu berbahasa roh. Kau orang jahat bertobat bahasa roh, namanya si Paulus pun begitu. Aku lebih hebat dari kalian bahasa roh. Tetapi yang namanya Petrus, Yohanes dan seterusnya, 12 rasul pada kisah 2 ini, tidak berbahasa roh. Mereka berbahasa yang dimengerti oleh orang lain, mereka sendiri tidak ngerti. Sama seperti saya misalnya mendadak bahasa Nigeria ya. Orang Nigeria tahu, ini si Pak Bikman lagi ngomong Allah Maha Besar. Salah satu di dalam kisah Rasul pasal 2 itu bahasa Arab. Allahu Akbar sudah berkumandang. Jauh itu 600 tahun sebelum saudara-saudara kita Muslim mengucapkan. Baca Alkitab. Maka kamu akan menerima kuasa itu hidup dikuasai oleh roh. Maka orang yang hidup dikuasai oleh roh hidup di dalam janji Allah. Dan mereka hidup dalam kesukaan yang luar biasa. Dan janji ini mempunyai efek sebab akibat. Bagimulah janji diberikan anak-anakmu dan yang masih jauh. Yang masih jauh artinya